Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan kepada kita semua kenikmatan dan karunia kepada kita semua. Hingga pada malam hari ini, detik ini kita diperkenankan di sini untuk hadir, datang menghadiri majelis ilmu yang insya Allah diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Pada malam hari ini, kita akan membacakan salah satu dari sirah atau biografi dari salah satu dari ulama atau alim al-muhaddits yaitu al-imam Ahmad rahimahullahu taala, dan kita akan membacakan salah satu karya dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala dengan judul Min A'lamil Mujaddidin, di antara tokoh-tokoh Mujaddid. Nah, di antara tokoh-tokoh Al-Mujaddidin. Apa tujuan kita membacakan biografi dari para ulama, sirah dari mereka? Saya teringat dengan nasihat yang pernah disampaikan oleh guru kami. Beliau menukilkan dari guru beliau yaitu Asy-Syaikh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Ketika ada yang bertanya kepada beliau atau meminta nasihat bagaimana menjaga hati, bagaimana menjaga niat, memperbaiki niat agar selalu istiqomah di atas niat yang benar, bagaimana cara memperjuangkan al-ikhlas, Asy-Syaikh Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala menasihatkan, alaikum biqiraati siyaril ulama, hendaknya kalian membaca sejarah para ulama. Barakallahu fikum. Kenapa Asy-Syaikh menasihatkan demikian? Karena ketika engkau membaca sejarah kisah-kisah mereka, perjuangan hidup mereka, mulai dari belajar, dakwah, menghadapi ujian, barakallahu fikum, maka kalian akan melihat sebuah gunung yang menjulang tinggi, sementara engkau hanyalah sebuah kerikil yang ada di bawah kaki gunung tersebut. Sehingga oleh karena itu, nah, apa yang perlu engkau banggakan dari dirimu? Apa yang bisa kamu banggakan dari apa yang kamu punya dibandingkan dengan para ulama? Sehingga oleh karena itu tidak ada dari kita yang merasa ujub dengan apa yang telah dia perbuat setelah dia membaca dan mengetahui bagaimana perjuangan para ulama, mulai dari belajar, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu, menghadapi ujian-ujian sampai akhir hayatnya. Bahkan ujian-ujian tersebut bukan hanya sebatas kesusahan, bahkan berupa kesenangan. Nah, berupa kesenangan. Seperti nanti yang akan kita bacakan ketika Imam Ahmad rahimahullah terlepas, dibebaskan dari penjara, terlepas dari siksaan-siksaan. Nam, dikarenakan penguasanya berganti, beliau dibekali dengan uang yang banyak oleh penguasa tersebut. Nah, dan si pembawa pesan dan hadiah ini memaksa beliau untuk menerima. Jangan sampai gara-gara ini naam muncul lagi fitnah terhadap dirimu sehingga akan memberatkan dirimu. Nah, akhirnya dengan terpaksa beliau menerima hadiah pemberian tersebut. Sampai di rumahnya beliau memerintahkan kepada putranya untuk menyimpan harta tersebut. Menjelang pagi atau menjelang subuh atau tengah malam dia memanggil anaknya. Wahai anakku, sungguh saya tidak bisa tidur gara-gara harta ini. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan saya dari siksaan mereka, akan tetapi saya diuji. Nah, diuji dengan mereka berupa harta pemberian mereka. Wahai anakku, pagi hari nanti saya ingin membagikan harta ini kepada orang-orang yang berhak. Nah, sehingga pada pagi harinya semuanya dibagikan dan tidak ada sedikit pun yang tersisa. Naam, dari harta tersebut. Barakallahu fikum. Kita bacakan apa yang dituliskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Naam, setelah beliau menyebutkan pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan fama ahsana azarahum 'alan nas wa akbaha azarun nasi 'alaihim. Betapa mulia peninggalan-peninggalan mereka terhadap manusia dan betapa jelek perlakuan umat manusia terhadap mereka. Yanfuna an kitabillahi tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin. Beliau berupaya untuk membersihkan kitabullah dari upaya penyelewengan makna dari orang-orang yang melampaui batas dan sikap kecurangan dari orang-orang yang batil, wa ta'wilal jahilin, dan orang-orang jahil. Alladzina aqadu alwiyatal bid'ah wa atlaqu inanal fitnah fahum mukhtalifuna fil kitab mukhalifuna al kitab mujmi'una ala mufaraqatil kitab. Yaitu mereka-mereka yang membawa dan menancapkan bendera-bendera bid'ah dan melepaskan tali fitnah sehingga fitnah tersebut pergi kemana-mana dan menyeret banyak umat manusia. Mereka berselisih di dalam Alkitab dan menyelisihi kitabullah, sementara mereka bersatu dan bersepakat untuk menjauhkan Alkitab. Yaquluna 'alallahi wa fillahi wa fi kitabillahi bighairi 'ilm. Mereka mengatakan tentang Allah, atas nama Allah dan pada kitabullah tanpa ilmu. Wa yatakallamuna bil mutasyabih minal kalam. Dan mereka selalu mencari-cari perkara yang syubhat. Naam, dagangan mereka adalah syubhat, perkara-perkara rancu di dalam agama ini. Wa yakhda'una juhalan nas bima yushabbihuna 'alaihim. Dan mereka menipu naam manusia yang bodoh dengan syubhat yang mereka sampaikan terhadap orang-orang bodoh tersebut. Na'udzubillahi min fitanil mudillin. Dan kita berlindung kepada Allah dari fitnahnya orang-orang yang menyesatkan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Kemudian beliau melanjutkan, faminal ma'lum annahu kullama ta'akhkhara az-zaman wa ba'ud an-nasu an atharir risalati hadatsatil bid'ah wal khurafat wa fasha'al jahl. Dan sudah diketahui bersama bahwasanya semakin berjalan zaman ini dan semakin jauh umat manusia dari peninggalan risalah, semakin jauh jarak mereka, maka akan muncul perkara-perkara bid'ah, khurafat, kebodohan menyebar luas, dan agama ini menjadi tambah asing. Wa dhanna an-nasu anna ma wajadu 'alaihi aba'ahum huwa ad-din wa in kana ba'idan anhum. Dan umat manusia menganggap bahwasanya apa yang mereka dapati dari bapak-bapak mereka itulah agama yang sesungguhnya, itu anggapan mereka, walaupun pada hakikatnya itu jauh dari agama tersebut. Walakin Allah subhanahu la yukhlil arda min qa'imin lillahi bihujjatin. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengosongkan bumi ini dari orang yang akan berdiri tegak untuk Allah dengan menyerukan hujjah, membawa hujjah. Waqad akhbara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bi anna ta'ifatan minal muslimin la tazalu 'alal haqq la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrulllah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberitakan bahwasanya akan selalu ada kelompok dari kaum muslimin yang selalu kokoh di atas al-haq dan tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang mengkhianati dan meninggalkan mereka, dan tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka sampai datang keputusan Allah, yakni sampai tegaknya hari kiamat. Sekelompok dari orang ini yang selalu berada di atas al-haq, dia akan selalu ada sampai hari kiamat. Nah, akan selalu ada dari mereka-mereka ini di tengah rusaknya umat manusia, di tengah asingnya agama Islam yang sesungguhnya, sekelompok dari umat ini akan selalu ada yang selalu membela al-haq, memperjuangkan al-haq, dan tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang memusuhi dan meninggalkan mereka. Walaupun jumlah mereka itu banyak, mayoritas, tidak akan membahayakan mereka. Maka di sini ikhwani fiddin terdapat tasjih, motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita selalu berupaya istiqamah di atas al-haq, dan jangan sampai kita ragu di atas al-haq tersebut, dan jangan sampai kita merasa minder dengan banyaknya yang bertentangan dengan kita, dengan banyaknya musuh-musuh dakwah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum, tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang meninggalkan mereka, yang mengkhianati mereka, dan tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. Dan juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Hakim dan yang lainnya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli sanat mi'ati sanah man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengutus untuk umat ini pada setiap penghujung dari 100 tahun, yakni akhir setiap berakhirnya satu abad, seseorang yang akan memperbarui agama ini. Di penghujung setiap ratusan tahun, setiap 100 tahun, di penghujung setiap abad, akan selalu ada dari orang-orang yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memperbarui agama ini. Apa maksud dari tajdid di sini, memperbarui agama? Bukanlah mendatangkan agama yang baru. yakni mereka barakallahu fikum akan memperjuangkan agama seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengembalikannya sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berkata Imam Al-Munawi fi Faidil Qadir, ayyakidulaha ala ra'si kulli mi'ati sanah minal hijrah awairiyah. Yakni pada penghujung setiap abad, baik itu pada hitungan hijriah ataupun perhitungan lainnya, na'am barakallahu fikum, akan selalu ada seseorang yang akan melakukan tajdid terhadap agama ini. Wal murad ar-ra'as, yang dimaksud dengan ar-ra'as, penghujung dari 100 tahun, maksudnya adalah takriban, kurang lebih. Nah, kurang lebihnya, lebih ataupun kurang. Nah, man ay rajulan aw aksar, satu orang atau lebih. Yujaddidulaha dinaha ay yubayyinu sunnah minal bid'ah wa yuksirul ilm wa yansuru ahlahu wa yaksiru ahlal bid'ah wa yazillahum wa yazilluhum. Apa makna yujaddidulaha laha dinaha, yang akan memperbarui agama ini? Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, na'am, atau Al-Imam Al-Manawi di dalam kitabnya Faidul Qadir, dan dinukilkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, yakni dia akan menjelaskan sunnah dari perkara bid'ah, dipisahkan, dan memperbanyak ilmu, menyampaikan ilmu sesuai dengan bimbingan, sesuai dari sumbernya, dan dia akan menolong ahlul ilm, ahlul din, dan akan mematahkan syubhat-syubhat dari ahlul bid'ah dan merendahkan mereka. Qalu wala yakunu illa aliman bil ulumid diniyah adh-dhahir wal batinah. Mereka mengatakan orang yang dimaksud adalah seorang yang alim dengan ilmu diniyah, baik secara zahir ataupun batin. Nah, yang dimaksud dengan al-mujaddid di sini adalah seorang yang alim dengan perkara ilmu, perkara ilmu agama yang zahir ataupun yang batin. Tidak semua orang nam bisa mengaku sebagai al-mujaddid, karena seorang mujaddid adalah seorang yang alim dalam perkara ilmu agama ini, memahami selak beluk dari agama ini, menjelaskan sunnah, menjelaskan betapa bahayanya perbuatan bid'ah, dan menyebarkan ilmu ke banyak tempat, sebagaimana yang dilakukan oleh para imam, Al-Imam Ahmad Ibn Taymiyah, Naam Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab, Muhammad Nasiruddin Al-Albani, dan yang lainnya dari para ulama. Barakallahu fikum. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, qad idda'a kullu qaumin fi imamihim annahu al-murad bi hadzal hadits. Sungguh setiap kelompok mengaku naam bahwasanya pemimpin mereka adalah mujaddid, dan bahwasanya pemimpin mereka adalah yang dimaksud di dalam hadis tersebut. Wa dhahir annahu ya'ummu jumlatan minal ulama min kulli ta'ifatin wa kulli sinfin min mufassirin wa muhaddisin wa faqihin wa nahwiyin wa lughawiyin wa ghairihim intaha. Akan tetapi adh-dhahir na'am, yang dimaksud dari hadis itu, dia mencakupi sekelompok dari ulama dari setiap generasi, setiap kelompok. Naam, entah dia itu dari golongan mufassir, ahli tafsir, ahli hadis, seorang yang faqih, seorang yang nahwi dan ahli bahasa, dan selain mereka. Waqad waqa'a misdaqu ma akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits. Dan sungguh telah terjadi pembuktian dari apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadits ini. Pembuktiannya dan kenyataannya terjadi. Fala yazalu walhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah yang mana senantiasa atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala atas umat ini yatawala bidhuhuri mujaddidin inda istidadil hajati ilaihim. Allah Subhanahu wa taala munculkan 6 seorang mujaddid atau lebih ketika umat ini sangat-sangat butuh terhadap mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala selalu ketika muncul sebuah fitnah yang dahsyat. 6 Allah Subhanahu wa taala selalu datangkan seorang alim yang akan memadamkan api fitnah tersebut, yang akan menjelaskan kepada umat betapa sesatnya fitnah tersebut. 6 Dan itu terjadi sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu terjadi ketika umat sedang butuh-butuhnya terhadap seorang alim. Wa min haula'il mujaddidin, dan di antara para mujaddidin adalah al-Imam Ahmad ibn Hanbal firqanil tsalits, Imam Ahmad pada abad ketiga. Wa syaikhul Islam Ibnu Taimiyah fi akhiril qarnis sabi' wa awwalis samin. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di akhir abad ke-7 dan awal abad ke-6. Wa Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab pada abad yang ke-12. Nah, pada abad ke-12. Dan Syekh Shalih Al-Fauzan hanya menyebutkan 3 dari A'lamul Mujaddidin yang baru saja kita sebutkan namanya tadi. Al-Imam Ahmad, kemudian Syekhul Islam, dan yang terakhir Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Akan tetapi tidaklah beliau memaksudkan di sini membatasi dari 3 nama yang disebutkan. Wa illa di sana banyak para mujaddidin. Akan tetapi yang paling ma'ruf di antara mereka adalah 3 nama yang kita sebutkan tadi. Waqad ahbabtu fi hadhil ajalati an uqaddima ba'dhal ma'lumat an ha'ula'il a'immah. Dan sungguh saya menginginkan pada kesempatan ini untuk menyebutkan sebagian dari pengetahuan tentang mereka para imam. Wa maqamu bihi min tajdidi hadzal din mimma la tazalu atharuhu baqiyatan fi hadhil ummah walillahil hamdu wal minnah. Saya menginginkan untuk menyebutkan sebagian dari sejarah atau kisah-kisah mereka, apa yang mereka perbuat di dalam melakukan tajdiduddin, memperbarui agama, yang mana asar dari perbuatan mereka, sisa-sisa dari perbuatan mereka, pengaruh dari perbuatan mereka terus terasa sampai pada 6 umat ini, sampai pada sekarang ini kita rasakan 6 pengaruh atau barakallahu fikum azhar yang dimunculkan melalui Al-Imam Ahmad rahimahullah, terutama dalam permasalahan khalqul Quran, fitnah bi khalqil Quran, fitnah yang mengatakan bahwasannya Al-Quran itu adalah makhluk, fitnah dari orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Begitu juga Ibn Taymiyah rahimahullah, azarnya masih ada sampai sekarang ini. Betapa banyak kelompok dari ahlul bid'ah, dari kalangan ahlul kalam wal falasifah, dari qadariyah wal jahmiyah, dan dari kalangan syiah ar-rafidah, terbungkam lisan-lisan mereka dengan hujah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, barakallahu fikum, kitab beliau yang beliau tulis dalam permasalahan akidah, naam, dalam permasalahan tauhid, itu dijadikan mukarrar, dijadikan kurikulum pada setiap ma'had-ma'had Ahlus Sunnati wal Jamaah di seluruh alam ini, di seluruh bumi ini. Nah, di mana saja ma'had-ma'had Ahlus Sunnah, pasti di sana akan diajarkan salah satu usul. Diajarkan di ma'had tersebut kitab tauhid, kasyfus syubhat, al-qawaidul al-arba', dan yang lainnya dari kitab-kitab beliau. Barakallahu fikum. Wal qasdu min dzalika ta'rif man yajhalu majhuda haula'il a'immah wat tanbih lil intifa' bi atharihim wal iktida' bihim wallahu al hadi ila sawa'is sabil. Tujuan kita, naam, untuk mempelajari kisah-kisah atau perjalanan mereka adalah dalam rangka untuk mengajarkan kepada orang yang bodoh tentang usaha-usaha mereka dan memperingatkan mereka agar mereka mengambil manfaat dari pelajaran-pelajaran yang telah mereka sampaikan dan mencontoh mereka. Wallahul hadi ila sawa'is sabil. Dan seperti yang kita sampaikan tadi, nasihat dari Syekh Muqbil rahimahullah, dan itu sering diulang oleh guru kami, barakallahu fikum, selalu untuk membaca perjalanan-perjalanan para ulama, kisah-kisah mereka, sehingga ketika engkau membacanya, engkau akan melihat sebuah gunung yang tinggi, menjulang tinggi ke atas langit yang besar dan kokoh, sementara engkau hanya kerikil yang ada di bawah kaki gunung tersebut, sehingga tidak ada yang bisa kita ujub dengannya dari apa yang kita perbuat dibandingkan dengan apa yang telah mereka perbuat, para imam rahimahullahu ta'ala. Kita mulai dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Yang pertama yang sering kita baca dari biografi kitab-kitab yang menulis tentang enam sirah dari al-a'lam atau tokoh-tokoh yang terkenal, selalu memuat di awalnya dengan nasabnya. Sebagaimana hal itu disebutkan di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, barakallahu fikum, kitab yang sangat nafi' jiddan. Siyar A'lamin Nubala, perjalanan tokoh-tokoh yang mulia, yang cerdas, tokoh-tokoh yang penting di dalam umat ini. Mujalladat, mulai dari perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai nam para sahabat, sampai para tokoh-tokoh yang hidup pada masa Al-Imam Az-Zahabi. Nah, begitu juga kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, sahibut tafsir. Beliau menyebutkan, dari judulnya adalah Al-Bidayah, awal wa Nihayah, akhir. Beliau menulis dari awal ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang Allah ciptakan. Nah, apakah Al-Qalam atau Al-Arsy? Beliau sebutkan khilaf di situ. Sampai sejarah, naam, barakallahu fikum, penciptaan iblis, penciptaan malaikat, kemudian penciptaan Adam, diturunkannya Adam ke muka bumi, kemudian sejarah para raja dan para nabi, sampai pada Nabi Muhammad, barakallahu fikum, sejarah Nabi Muhammad, kemudian masuk pada tahun 1 Hijriah, naam, beliau menulis sejarah per tahun, naam. Dari tahun pertama Hijriah terjadi kejadian-kejadian ini. Kemudian yang meninggal pada tahun ini adalah tokoh-tokoh. Kemudian masuk tahun 2 Hijriah. Semua sejarah-sejarah penting di dalam Islam beliau tuliskan. Nah, sampai pada tahun beliau menulis kitab tersebut. Barakallahu fikum, yaitu sekitar tahun 700 atau 800 Hijriah, anak kurang hafal. Nah, coba bayangkan dari tahun 1 sampai tahun 700-an atau 800-an Hijriah beliau menulis Mujalladat, kitab yang sangat besar sekali. Nah, yang sangat memberikan manfaat yang besar. Barakallahu fikum. Kembali kepada Imam Ahmad rahimahullah, huwa Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Jadi Hanbal ini bukan nama bapaknya, nama kakeknya. Bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasid bin Mazin bin Syaiban bin Zahal bin Sa'labah bin Uqabah bin Sa'ab bin Ali bin Bakar bin Wa'il bin Qasid bin Hanab bin Afsa bin Da'mi bin Da'ma bin Jadilah bin Asad bin Rabi'ah bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Kemudian nasyatuhu wa ta'allumuhu, masa pertumbuhan dan masa belajar beliau. Qadima bihi waliduhu min maru wa huwa hamlun. Orang tuanya membawa, barakallahu fikum, Ahmad ini ke negeri Baghdad dalam keadaan ibunya sedang, barakallahu fikum, mengandung al-imam Ahmad. Fawada'athu ummuhu bi Baghdad fi Rabi'il awal min sanah 64 wa mi'ah. Lalu ibunya melahirkan di negeri Baghdad pada bulan Rabi'ul Awal tahun 164 Hijriah. Dan bapaknya meninggal ketika Imam Ahmad berusia 3 tahun. Sehingga ibunya lah yang mengurus Al-Imam Ahmad rahimahullah. Al-Imam Ahmad, kita bacakan secara ringkas karena panjang. Pada masa kecilnya atau pada masa pertumbuhannya selalu menghadiri majlis Al-Qadi Abi Ayyub. Al-Qadi Abu Ayyub. Qadi, seorang hakim yang bernama Abu Ayyub, yakni Al-Qadi yang diangkat oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid. Akan tetapi majlisnya Al-Qadi Abi Yusuf bukanlah majlis yang biasa, barakallahu fikum, ada pada majlis dari kalangan Al-Muhaddithin. Karena Abu Yusuf termasuk dari Ashabur Ra'i, bukan dari kalangan yang memiliki kekhususan dalam perkara hadis. Tsumma taraka dzalika wa aqbala ala sima'il hadis. Kemudian beliau meninggalkan majlis dari Abu Yusuf. Abu Yusuf ini murid dari Al-Imam Abu Hanifah. Meninggalkan majlis Abu Yusuf dan beliau beralih memasuki atau menghadiri majlis Al-Hadis untuk mendengarkan hadis. Wa kana sinnu 16 sanatan. Dan ketika itu usianya adalah 16 tahun. Dan beliau melakukan haji beberapa kali dan tinggal di negeri Makkah atau berdomisili di negeri Makkah sampai 2 kali. Summa safara ila Abdul Razzaq fil Yaman. Beliau ini dari negeri Baghdad, Irak. Nah, beliau suka melakukan rihlah. Nah, di antara rihlah yang beliau lakukan adalah ke Makkah. Dan bahkan beliau sempat tinggal di sana dan menimba hadis dari para muhadditin yang ada di negeri Makkah tersebut. Bahkan beliau sampai ke negeri Yaman. Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani. Barakallahu fikum. Dan dalam perjalanannya ke negeri Yaman disebutkan beliau berangkat dengan sahabatnya Yahya bin Ma'in. Akan tetapi sebelum berangkat ke Yaman, Beliau ke Mekah menunaikan haji. Dan ternyata di sana beliau bertemu dengan Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani. Lalu apa kata Yahya bin Ma'in? Ya sudah, kita tidak perlu datang ke negeri Yaman. Di sini sudah ada Al-Imam Abdul Razzaq. Cukup di sini kita bertemu dengan beliau dan menimba hadis dari beliau. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad? Tidak. Saya tidak akan membatalkan niat saya untuk rihlah ke tempat beliau, ke negeri Yaman. Nah, sehingga oleh karena itu setelah beliau menunaikan ibadah haji, beliau melakukan rihlah ke negeri Yaman dan menimba hadis dari Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani. Nah, luar biasa semangat. Nah, barakallahu fikum yang dimiliki oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Semangat seperti ini melakukan rihlah dengan barakallahu fikum sedikitnya harta, sedikitnya modal. Akan tetapi tidak menyurutkan mereka untuk melakukan rihlah yang panjang. Datang ke bahkan ke negeri yang jauh, dan antum bisa bayangkan ketika itu transportasi tidak sama pada zaman sekarang ini. Nah, belum lagi ancaman dari para penjahat dan perampok. Nah, para begal yang terkenal sadis. Barakallahu fikum. Dan bahkan di antara mereka ada yang meninggal dalam perjalanan atau sampai hampir meninggal dalam perjalanan. Saya ingat salah satu biografi dari Al-Imam Malik rahimahullah. Suatu ketika beliau ingin melakukan rihlah di dalam menimba hadis. Beliau duduk termenung di dalam rumahnya. Apa yang dia bawa yang bisa dijadikan bekal untuk melakukan rihlah? Beliau memikirkan, karena rihlah membutuhkan biaya. Barakallahu fikum. Beliau melihat ke kanan, falam yara syai'an. Dia tidak mendapati apapun yang bisa dijadikan bekal. Melihat ke kiri, juga tidak mendapatkan apapun. Akhirnya dia melihat ke atas. Dia melihat atap rumahnya. Lalu atap rumah tersebut dia jual dan dijadikan bekal untuk thalabul ilm. Barakallahu fikum. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi pernah terombang-ambing di lautan sampai 3 bulan. Kemudian perahunya terdampar di daerah entah berantah, dia pun tidak tahu di mana posisinya sekarang. Bayangkan 3 bulan. Kalau mungkin kita mungkin sudah jadi ikan asin. Ini 3 bulan. Barakallahu fikum. Kemudian sampai di sana dalam keadaan bekal habis. Terus berjalan mencari pertolongan sampai dia jatuh pingsan. Di tengah padang pasir. Kemudian tiba-tiba datang atau lewat sebuah kafilah dan menyelamatkan dia. Barakallahu fikum. Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Kita kembali kepada Al-Imam Ahmad. Wa qatafa fil biladi wal afaq wa sami'a min masyayikhil asr wa kanu yujillunahu wa yahtarimunahu. Dan sungguh Al-Imam Ahmad rahimahullah telah mengelilingi bumi, mengelilingi negeri dan pelosok negeri, dan beliau menimba dari para masyayikh yang semasa dengan beliau, dan para masyayikh tersebut, para guru-guru tersebut sangat memuliakan Al-Imam Ahmad dan sangat menghormati beliau. Nah, qala Ibnul Jauzi, berkata Al-Imam Ibnul Jauzi, ibtada Ahmad radhiyallahu anhu fi talabil ilmi min syuyukhi Baghdad thumma rahala ilal Kufa wal Basra wa Makkah wal Madinah wal Yaman wal Syam wal Jazirah Wa kataba an ulama'i kulli baladin. Beliau memulai di dalam menuntut ilmu dari para masyayikh di negeri Baghdad. Kemudian beliau melakukan perjalanan ke Kufah dan Basrah, ke Mekah, Madinah, Yaman, Syam, Jazirah. Dan beliau menulis dari ulama setiap negeri. Summa dzakara asma man laqiya min kibarin ulama warwa anhum marrataini ala hurufil mu'jam minal alifi ilal ya. Kemudian Al-Imam Ibnul Jauzi menyebutkan nama-nama dari kibar ulama yang ditemui oleh Imam Ahmad, dan di antara mereka ada yang barakallahu fikum berjumpa dengan Imam Ahmad sebanyak 2 kali. Dan beliau menyebutkan, mengurutkan nama-nama tersebut sesuai dengan urutan huruf mulai dari alif sampai ya. Disebutkan mulai dari imam yang bernama Al Hamzah di awalnya. Tsumma dzakara man rawa anhum mimman urifa bikunyatihi wa lam yatahaqqa indahu ismu. Kemudian Al-Imam Ibnul Jauzi juga menyebutkan nama-nama orang yang jadi guru Al-Imam Ahmad dari orang-orang yang hanya dikenal kunyahnya saja. Abu Salim, Abu Muhammad, Abu Ahmad, Abu Sufyan, dan yang lainnya. Yang hanya terkenal kunyahnya saja, akan tetapi namanya tidak terkenal. Barakallahu fikum. Dan di antara mereka ada pula dari para al-muhaddisat. Para muhaddis dari kalangan wanita, dan sungguh guru yang sangat banyak sekali. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan besok insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.